untuk bisa mencerna dan memahami lebih lanjut, maka tidak masalah. Naam. Akan tetapi ketika berlangsungnya ta'lim, maka nampaknya yang lebih tepat adalah dengan matannya yang dalam bahasa Arab, sehingga judul yang disebutkan itu sebagaimana tadi, nam tertulis dalam bahasa Arab, kemudian setelah itu dalil-dalil tentangnya, yakni matannya, dalil-dalil dari ayat Al-Quran, dan demikian pula dari hadith-hadith Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah bab yang sedang kita akan bahas insyaallah taala. Sebelumnya kita menengok kepada apa yang sudah kita lalui. Mungkin kita lihat beberapa bab yang sebelumnya. Taruhlah dari bab ke-40. Nah, kalau kita sebutkan dari bab yang pertama sampai bab yang terakhir, niscaya waktunya cukup panjang. Bab ke-40 disebutkan oleh beliau bab birrul walidain wasilatul arham. Berbuat baik kepada kedua orang tua dan menyambung hubungan silaturahim. Berikutnya bab ke-41, tahrimul uquq wa qati'atur rahim. Haramnya untuk menyakiti orang tua dan haramnya untuk memutuskan hubungan silaturahim. Berikutnya ke-42, bab fadlu birru asdiqail ab wal um wal aqarib waz zaujah. Keutamaan untuk berbuat baik kepada karib, kepada teman-teman ayahnya dan ibunya, dan juga kepada karib kerabatnya, dan juga dengan istrinya, dengan karib kerabat atau orang-orang dekat istrinya. Berikutnya ke-43, bab ikram ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bayanu fadlihim. Memuliakan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan tentang keutamaan mereka. Berikutnya ke-44, bab tawqirul ulama wal kibar wa ahlul fadl. Memuliakan, menghormati para ulama dan orang-orang yang sudah lebih tua usianya dan orang-orang yang memiliki keutamaan. Bab ke-45 yang terakhir kita bahas, bab ziarah ahlil khair wa mujalasatihim wa suhbatihim wa mahabbatuhum wa talabu ziyaratihim wa du'a minhum wa ziyaral mawadhi' al fadilah. Bab tentang mengunjungi orang-orang yang baik agamanya dan bermajlis dengan mereka, berteman, meletakkan kecintaan kepada mereka dan memohon, mengharap agar mereka mengunjungi, dan juga doa dari mereka sebagaimana rinciannya sudah kita bahas, dan juga ziarah ke tempat-tempat yang dimuliakan sebagaimana hadis yang terakhir yang sudah kita bahas, Rasul sallallahu alaihi wasallam nam secara rutin atau sering kali menziarahi Masjid Quba di Madinah dalam keadaan berjalan kaki maupun beliau mengendarai unta beliau, dengan tujuan untuk salat di sana di dalamnya 2 rakaat, yang disebutkan riwayat padanya senilai seseorang melakukan umrah secara sempurna seperti seseorang melaksanakan umrah secara sempurna. Demikian keutamaan mengunjungi tempat tersebut yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bab ini bab tentang masalah kecintaan yang didasari karena Allah dan anjuran untuk melakukan itu. 6. Artinya ingin mengingatkan kepada bab-bab terakhir yang sudah kita bahas, dan sisi lain juga ingin memperhatikan bagaimana sistematisnya muallif, penulis kitab ini, menyusun bab demi bab secara berurutan sebagaimana yang sudah kita saksikan dan kita rasakan. 6. Bab ke-46, beliau bawakan buktinya atau dalilnya, didahulukan dari ayat Al-Quran dan setelahnya nanti adalah hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat Al-Quran ada dua. Yang pertama, surat Al-Fatih ayat ke-29. Yang kedua adalah surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Kita awali dari Al-Fatih ayat ke-29. Firman Allah Jalla wa'ala, Muhammadun Rasulullah, walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ya. Sudah antum saksikan? 6. Sampai di situ disebutkan penggalan ayat. Kalau mau dilengkapi, secara lengkapnya ayat itu, setelah asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ada yang bisa melanjutkan? Sering apa tidak dengar ayat ini? Dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqih yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. نعم kita bahas, kita kupas 6 secara khusus penggalan ayat yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Allah Jalla wa'ala sebutkan Muhammadun Rasulullah. Muhammad, Nabiullah Muhammad itu adalah Rasulullah, Rasulnya Allah. Rasul maknanya utusan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Beliau sebagai Rasulnya Allah. 6. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau. 6. Dari para sahabahnya. 6. Itu memiliki sikap asyidda'u 'alal kuffar. Sifatnya asyidda', dari kata syadid. Jamaknya asyidda, syadid, tegas. Alal kuffar, terhadap orang-orang kafir. Al-kuffar jamak dari kata al-kafir. 6. Sikapnya tegas kepada mereka. Ruhama'u bainahum. Ruhama' kasih sayang, lemah lembut. Bainahum. Di antara mereka. 6. Maksudnya di antara orang-orang yang beriman. Baik para sahabatnya maupun seluruh kaum mukminin. 6. Ruhama. Jamak dari kata rahim. Itulah sikap beliau sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ma'ahu. Dan orang-orang yang bersama beliau. Ruhama'u bainahum. Saling cinta mencintai di antara mereka. Asyidda'u alal kuffar. Sedangkan terhadap al-kuffar. Mereka asyidda'. Tegas. Di dalam menghadapi mereka. Nah. Tarahum. Engkau lihat mereka. Mereka yang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam rukaan dalam keadaan senantiasa rukuk, sujudan dan demikian pula senantiasa sujud. Ya bataguna fadla, mereka lakukan itu semata-mata mengharapkan fadla, mengharapkan keutamaan. Arti letterlocknya demikian, fadl, fadl itu keutamaan. Adapun penafsirannya adalah yatlubun al-jannah, mereka mengharapkan jannah minallah dari sisi Allah Jalla wa'ala waridwana dan mengharapkan ridhanya Allah Ta'ala. Demikian sikap orang-orang yang beriman. Tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Sima maknanya adalah al-alamah. Sinonim dari kata sima adalah al-alamah. Apa al-alamah itu? Tanda. Bukankah sudah menjadi bahasa kita? Alamat. Itu dari bahasa Arab. Al-alamah. Alamah. Di mana tandamu? Maksudnya di mana tempat tinggalmu itu? Di mana tanda letak rumah tinggalmu? Nah. Maka. Al-alamah. Itu makna dari sima. Simahum. Tanda mereka. Tanda orang-orang yang beriman itu. Fi wujuhihim pada wajah-wajah mereka min atharis sujud, ada tanda bekas sujud. 6. Kita lihat tentang penafsirannya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah rahimahullah dengan sanadnya sampai kepada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, man kathurat salatuhu bil lail hasuna wajhuhu bin nahar. Siapa yang banyak salat malamnya maka akan bagus wajahnya di siang hari. Wajahnya cerah. Semua ini min athari sujud. Dari bekas sujudnya, banyak sujudnya selain yang wajib, dia tunaikan pula salat sunnahnya, qiyamul lail. 6. Man kathurat salatuhu bil lail, siapa yang banyak salat malamnya, hasuna wajhuhu bin nahar, maka baguslah wajahnya di waktu siang. 6. Berikutnya hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, shalla sabihah. Beliau sallallahu alaihi wasallam salat di waktu subuh di pagi, salat di pagi harinya. 21 min Ramadan, yang tadi malamnya malam 21 Ramadan. Waqat waqafa al-masjid wa kana ala 'arish. 6. Maka kondisi masjid nampaknya ternaungi dengan hujan, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam berada atau di bawah tenda beliau. Fansarafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam min salatih, maka beliau ketika selesai dari salatnya, wa ala wajhi jabhatihi wa arnabatihi atharul ma' wattin, sementara tersisa pada dahi beliau bekas air dan tanah. 6. Apa itu? Lumpur ya. Beliau sholat mungkin dengan tikar, yang tikar dia mungkin tembus dengan apa becek tadi itu. 6. Sehingga walaupun beliau berada di bawah tenda tadi terkena tembusan-tembusan tadi, sehingga ketika beliau sujud bekasnya nempel, terlihat ketika pagi harinya. 6. Ini pula di antara penafsiran simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Demikian pula kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, huwa bayad yakunu fil wajhi yaumal qiyamah. Makna tanda dari bekas sujud itu adalah putih yang berada di wajah di yaumil qiyamah nanti. Di hari kiamat nanti akan kelihatan orang-orang yang betul-betul dalam sujudnya, yang banyak sujudnya, ditandai di jidat atau dahi mereka itu putih. Terlihat ketika dikumpulkan nanti di yaumil qiyamah. Demikian kata Imam Al-Hasan Al-Basri dan juga kata Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala anhu. 6. Disebutkan pula dalam sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hatta idza faragha Allahu min al-qada' bainal 'ibad, sampai ketika Allah Jalla wa'ala telah selesai untuk memutuskan perkara di antara hambanya, wa arada an yukhrija birahmatihi, dan Allah berkehendak untuk mengeluarkan dengan rahmatnya, man arada min ahlin nar, siapa yang Allah inginkan untuk dikeluarkan dari penduduk neraka. Menunjukkan ada yang sudah dimasukkan ke dalam an-nar, kemudian dikeluarkan darinya, dirahmatihi, dengan rahmat Allah Jalla wa'ala. Ketika Allah akan sudah memutuskan perkara di antara hambanya seperti itu, amaral malaikah, Allah perintahkan kepada para malaikatnya, an yukhriju minan nar, agar dikeluarkan mereka dari neraka, man kana la yusyriku billahi syai'a, orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Maka kita bertanya, orang yang tidak berbuat syirik kok bisa masuk ke dalam neraka? Menunjukkan orang itu bertauhid. Nah, jawabannya ada. Orang yang bertauhid dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu, setelah itu kemudian dengan kehendak Allah dikeluarkan darinya. Kenapa demikian? Dia bertauhid, tapi di sisi lain dia masih memiliki dosa-dosa kemaksiatan. Dosa-dosa selain kesyirikan. Mungkin apa tidak adanya orang yang bertauhid tapi masih memiliki dosa-dosa lain. Nah, jika Allah berkehendak untuk diampuni, diampuni. Jika Allah berkehendak untuk diazab, maka diazab terlebih dahulu. Supaya bersih betul-betul dosanya, maka tinggallah dia tauhid yang betul-betul murni dan dimasukkan dia ke dalam jannah. Nah, ketika Allah perintahkan kepada malaikatnya untuk dikeluarkan yang ada di dalam an-nar, orang yang tidak menyekutukan Allah Jalla wa'ala sedikitpun, mimman aradallahu birahmati an yarhamuhu, dari hambanya yang Allah kehendaki untuk dirahmati, mimman yaqulu la ilaha illallah, dari mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, fayarifunahum finnar biatsari sujud, maka diketahuilah oleh para malaikat mereka tadi di neraka dengan bekas sujudnya. Malaikat dengan menjalankan perintah Allah, siapa yang dikeluarkan tadi, itu bisa diketahui dengan tanda sujudnya, menunjukkan keutamaan sujud. Ta'kulun nar ibna Adam illa atharus sujud. Neraka akan melahapnya anak cucu Adam kecuali bekas sujud. Sekali lagi menunjukkan keutamaan sujud. Bekas sujud tadi tidak termakan oleh api neraka. Haramallahu 'alan nar an ta'kula atharus sujud. Allah Jalla wa'ala mengharamkan kepada neraka, kepada api tadi, untuk memakan bekas sujud. Demikian riwayat di dalam kitab As-Sahih. Nah, disebutkan lagi oleh Syahr bin Haushab. Syahr bin Haushab. Yakunu mawdi'u sujud min wujuhihim, keberadaan tempat sujud di wajah mereka itu, kal qamar lailatul badr, seperti keberadaan matahari, keberadaan bulan di malam bulan purnama. Bekas sujud yang sebesar gini saja itu seperti layaknya bulan di tengah malam bulan purnama. Nah, siapa yang menyatakan? Syahr bin Haushab. Nah, maka referensi seperti ini perlu dicatat agar tidak lewat berlalu begitu saja. Nah, keterangan-keterangan yang kita sedang membahas bagaimana sifat orang-orang yang beriman. Di antaranya pada wajah-wajah mereka ada bekas sujud. Apa makna bekas sujud? Dan apa keutamaan sujud? Riwayat-riwayat tadi sebagiannya telah disebutkan. 6. Berkata Imam Mujahid rahimahullah, beliau ini imam di kalangan tabi'in, murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ahwa atharu al-khusyu' wa tawadu'. Beliau menafsirkan bahwa bekas sujud itu adalah al-khusyu', kekhusyuan, wa tawadu' dan ketawadu'an. Sehingga berkata al-imam Mansur rahimahullah, pernah bertanya kepada Mujahid. Sa'altu Mujahidan. Aku pernah bertanya kepada Imam Mujahid rahimahullah tentang firman Allah Ta'ala, simahum fi wujuhihim. Tanda mereka di wajah-wajah mereka itu. Maka Mansur bertanya, ahwa atharu yakunu baina aynir rajul. Apakah yang dimaksud bekas itu adalah yang berada di antara dua mata seseorang? Ini Maksudnya ini. Apakah ini maksud tanda itu? Siapa yang bertanya? Mansur. Maka dijawab oleh Imam Mujahid rahimahullah, la, bukan demikian. Naam. Akan tetapi adalah nurun fi wujuhihim minal khusyuk. Cahaya di wajah mereka itu disebabkan kekhusyuan. Naam. Satu lagi riwayat dari Imam Atha Al-Khurasani. Naam. Bukan Atha bin Abi Rabah, tetapi Atha Al-Khurasani. Dakhala fi hadhihi al-ayah kullu man hafadha 'ala as-salawatil khams. Masuk pada kategori ayat ini, maksud dari bekas sujud itu adalah kullu man hafadha, adalah setiap orang yang menjaga as-salawatil khams, terhadap salat lima waktu. Nah, masuk pada ayat ini tanda orang-orang yang beriman di wajah-wajah mereka ada bekas sujud adalah karena mereka menjaga sholat lima waktunya. Nah, dengan sekian riwayat-riwayat tadi, ada yang mengartikan, nah, karena banyaknya sholat mereka, sholat malam. Nah, sisi lain tentang keutamaan sujud. Sisi lain juga ada yang menyebutkan bahwa kullu man hafadha ala salawatil khams. Setiap orang yang menjaga terhadap sholat yang lima waktu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala golongkan kita dari mereka yang tertandai wajah-wajah mereka. Tanda-tanda orang-orang yang beriman min azhari sujud. Nah. Kembali kepada ayat tadi. Sebagaimana yang disebutkan oleh muallif, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, sampai di situ saja. Adapun kelanjutannya tadi adalah kita tambahkan untuk mengetahui lebih lanjut tentang makna ayat tersebut selanjutnya. Asyahid atau bukti ayat ini adalah ruhama bainahum. Adalah saling mencintai di antara mereka. Judul yang sedang kita bahas adalah apa? Fadlul hubbi fillah. Keutamaan cinta yang didasari karena Allah. Bukan sekedar cinta atau suka kepada saudaranya dengan serampangan, tetapi cinta karena Allah dan benci pula karena Allah. Kita cinta kepada dia, saudara kita, muslimin, mukminin, karena teguhnya dia di dalam berpegang kepada al-haq, dia orang yang bertauhid, dia orang yang berpegang teguh kepada sunnah, sehingga kita cinta, meletakkan loyalitas, al-wala kepadanya. Kita benci kepada dia karena dia berbuat mungkar. Karena dia berbuat dosa, karena dia berbuat kebid'ahan, karena dia menentang al-haq dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kita melangkah pada ayat yang kedua. Surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Allah Jalla wa'ala menyatakan, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Demikian lengkapnya. Beliau, al-muallif, hanya menyebutkan potongan di awalnya. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ. Kita lihat tentang penafsirannya atau sebelumnya terjemah tentang ayat ini. وَالَّذِينَ dan orang-orang تَبَوَّأُ الدَّارَ yang telah menempati ad-dar. Ad-dar maknanya rumah. Lebih luas lagi maknanya adalah daerah atau negeri. Sedangkan penafsirannya di sini adalah kota Madinah. Nah, dan orang-orang yang telah menempati Madinah. Wal iman. Dan mereka telah beriman. Min qablihim. Sebelum kedatangan mereka. Nah ini. Mereka yang pertama itu siapa? Mereka yang kedua siapa? Dan mereka yang telah menempati Madinah. Adalah maksudnya kaum Ansar. 6. Dan mereka telah beriman sebelum kedatangan mereka. Kedatangan mereka, siapa mereka itu adalah kaum muhajirin. Kaum muhajirin adalah orang-orang atau para sahabat yang hijrah bersama Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Maka dinamakanlah kafilah atau rombongan tersebut muhajirin. Orang-orang yang berhijrah. Sedangkan orang-orang yang berdomisili tinggal sudah di Madinah. Adalah kaum Ansar yang menyambut, menerima kedatangan kaum muhajirin. 6. Dan orang-orang yang telah menempati Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka cinta atau suka dengan orang yang hijrah kepada mereka. Orang Ansar mencintai, suka dengan kedatangan kaum muhajirin yang datang. Wala yajiduna fi sudurihim hajah. Dan tidak didapati di dalam dada-dada mereka, di dalam hati-hati mereka itu hajah, keinginan. 6. Mimma utu, dari apa yang telah diberikan kepada mereka kaum muhajirin. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ dan mereka lebih mengutamakan terhadap diri mereka, lebih mengutamakan keberadaan kaum muhajirin dibandingkan diri mereka sendiri. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, sekalipun mereka itu menginginkan, mereka sedang membutuhkan, tapi lebih mementingkan saudaranya kaum muhajirin. وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ, dan siapa yang dipelihara oleh Allah dari kekikiran dirinya, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. 6. Kita lihat penafsirannya. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ, dan orang-orang yang telah menempati Madinah dan telah beriman sebelum mereka, sebelum kedatangan mereka. Maka yang dimaksud orang-orang yang menempati tadi adalah kaum Ansar. Sebagaimana telah disebut. 6. Maka keberadaan kaum Ansar, mereka pegang atau mereka menetap di Madinah dan mereka mempertahankan keimanannya. Walam yufarriqu wal yufariquhuma, dan mereka tidak melepaskan keduanya, tidak melepaskan Madinah dan tidak melepaskan pula keimanan mereka. Diterangkan oleh para ulama tentang makna mereka beriman sebelum kedatangan muhajirin. Bukan berarti bahwa kaum Ansar beriman sebelum muhajirin. Bukan seperti itu maksudnya. Bukan berarti bahwa orang-orang Ansar telah beriman sebelumnya dari dibandingkan kaum muhajirin. Akan tetapi adalah mereka kaum Ansar telah beriman sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu maksudnya. Jadi beliau Ar-Rasul dan muhajirin hijrah ke sana dalam kondisi kaum Ansar sudah beriman. Bukan berarti mereka sudah beriman duluan, tidak. Nah. Sudah masuk Isya. Taib, sampai di sini kita cukupkan persiapan untuk salat Isya. Itulah yang bisa kita mampui pada kesempatan kajian di malam hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita. Allah jadikan apa yang kita bahas sebagai ilmu yang bermanfaat. Menjadi catatan amal saleh apa yang sudah kita lakukan. Dan ilmu tadi bisa bermanfaat dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.